Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-127 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali akan meminta dibuka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT ingin menampakkan kemuliaan nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang yang beriman. Dibersihkan hati orang-orang yang beriman dan digiring mereka menuju surga dengan terhormat dan dimuliakan. Kemudian Allah SWT akan menampakkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan para nabi, di hadapan umat-umat terdahulu, di hadapan umatnya, sehingga mereka mengetahui kembali tentang kedudukan Rasulullah SAW di hadapan manusia. Allah akan memberikan kehormatan kepada beliau, memberikan syafaat, dan syafaat ini adalah khusus bagi beliau SAW, yaitu syafaat supaya dibuka pintu surga. Ini salah satu di antara syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Menunjukkan bahwasanya surga memiliki bab, memiliki pintu yang harus kita imani dan pintunya sangat besar dan pintu tersebut akan diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belialah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih. Aku akan mendatangi pintu surga di hari kiamat, kemudian aku akan meminta untuk dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka berkata al-khazin yaitu penjaga dari kalangan malaikat, penjaga surga dari kalangan malaikat. Man anta, siapakah engkau? Fa aqulu, maka aku mengatakan Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka berkatalah penjaga tadi, bika umirta la aftahu li ahadin qabla. Dengan mulah aku diperintah, yaitu aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membukakan pintu surga ini untukmu. Aku tidak akan membukakan untuk seorang pun sebelummu. Ini menunjukkan bahwasanya pintu surga tersebut terbuka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama kali meminta untuk dibukakan. Dan ini adalah kehormatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan Allah SWT memuliakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah umat yang pertama kali akan memasuki surga. Sehingga di sini Syekhul Islam mengatakan wa awwalu man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu, dan yang pertama kali akan masuk ke dalam surga di antara umat-umat, itu di antara umat-umat para nabi dari yang pertama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahlul jannah, orang-orang yang beriman. Maka yang pertama kali akan masuk ke dalam surga di antara umat-umat tadi adalah umatnya Rasulullah. Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah muliakan umat beliau. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnul akhirun al-awwalun yawmal qiyamah. Nahnul akhirun, kita ini adalah orang-orang yang terakhir. Karena kita adalah pengikut dari Nabi yang terakhir, berarti kita ini umat yang terakhir. Umat-umat yang lain itu adalah sebelum kita. Tapi al-awwaluna yawmal qiyamah, tapi kita ini adalah orang yang pertama di hari kiamat. Selain pertama kali dihisab, kita adalah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Maka ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada umat Islam di mana mereka akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi yang pertama masuk ke dalam surga padahal mereka adalah umat yang terakhir. Dan tentunya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mereka bertingkat-tingkat. ada yang keimanannya tinggi dan ada di antara mereka yang lebih rendah daripada itu. Dan Allah SWT maha adil. Allah tidak akan menyamakan tentunya di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kedepankan siapa yang memang berhak di depan. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatul badr. Rombongan yang pertama akan masuk ke dalam surga ini adalah di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka adalah seperti bulan di malam bulan purnama. Dan di antara hadis yang menunjukkan demikian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulannal jannah min ummati 70 alfan aw 700 alf mutamasikina akhidun ba'dhum bi ba'dhin hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum aljannah wa wujuhum 'ala dhaw'i alqamari lailatan. Akan masuk surga di antara umatku 70,000 atau 700,000. Ini ada keraguan dari rawi. Mereka saling memegang satu dengan yang lain. 70,000 tadi saling memegang satu dengan yang lain. Menunjukkan bagaimana ukhuwah mereka, kekompakan mereka. Sampai masuklah yang pertama dan terakhir di antara 70,000 tadi di dalam surga, dan wajah-wajah mereka itu seperti cahaya bulan di malam bulan purnama. Ucapan beliau, sampai masuk awal dan akhir mereka ke dalam surga, maksudnya adalah mereka masuk dalam satu saf secara serentak. 70,000 tadi dalam satu saf secara serentak menunjukkan tentang besarnya pintu surga. Nah, kalau itu adalah pintu surga, lalu bagaimana dengan surga itu sendiri? Pintunya saja demikian besarnya, lalu bagaimana dengan surga itu sendiri? Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang fakir muhajirin itu akan lebih dahulu masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya muhajir. Orang-orang yang berhijrah, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin di antara orang-orang muhajirin itu lebih mendahului orang-orang kaya di antara mereka 40 tahun. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana mereka lebih dahulu karena mereka dihisabnya lebih sedikit. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya setiap yang fakir di kalangan muhajirin ini lebih afdal daripada yang kaya di antara mereka. Allah lebihkan mereka lebih dahulu masuk surga, tetapi belum tentu lebih afdal secara derajat daripada orang-orang kaya di kalangan muhajirin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang-orang yang kaya di antara para sahabat al-muhajirin. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.